Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله حفظكم الله جميعا. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-62 dari surat Al-Baqarah, masih mengenai keadaan orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, yang mana mereka sudah kita ketahui bersama, orang-orang Yahud mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berilmu namun tidak mau beramal. Kemudian orang-orang Nasara mereka adalah orang-orang yang sesat. Kenapa sesat barakallahu fikum? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus, atau bahkan saudara-saudara kita kaum muslimin secara keumuman, seharusnya hendaknya mereka sebelum berucap dan beramal mengilmui terlebih dahulu. Dalam artian mereka tidak beramal dan tidak berucap melainkan dengan ilmu, dan memiliki ilmu kemudian diamalkan. Karena orang-orang Yahud dan Nasara barakallahu fikum hafizakumullah, mereka berada di dalam neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Nah, setelah apa? Setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak beriman, tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka min ashabin nar, termasuk penduduk api neraka. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Ahlul kitab adalah orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Dan orang-orang musyrikin, mereka berada dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Yang namanya kekal barakallahu fikum, la yamutu fiha wala yahya, tidak merasakan kematian, tidak pula merasakan kehidupan, azab senantiasa menghampiri mereka, wal a'udzu billah. Naam, seperti itu. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sami'ina man amana billahi wal yawmil akhir وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka jujur dalam keimanannya dari kalangan orang Yahud dan orang-orang Nasara, was-sabiin, dan orang-orang yang mereka berada di atas fitrah, dalam artian mereka tidak memiliki agama yang ditetapkan yang mereka ikuti. Hal ini semuanya sebelum apa? Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang jujur keimanannya dari kalangan orang Yahud dan orang-orang Nasara sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paham itu ya? Kemudian mereka beramal amalan saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Dan mereka beriman kepada Allah dan di hari akhir, kemudian mereka beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim, dan mereka pun tidak merasa takut, tidak merasa khawatir terhadap perkara dunia yang terlewatkan, wala hum yahzanun, tidak pula mereka bersedih. Ini ingat ya, dalam artian orang-orang Yahud dan Nasara yang benar keimanannya, jujur dalam beriman, ini manakala mereka pun tetap dapat pahala dan juga imbalan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan di sini adalah apa? Adalah orang-orang Yahudi Nasara yang sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala mereka tidak beriman dengan apa? Dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak bermanfaat sama sekali. Paham ya maksudnya ya? Ya na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini tafsirannya. Innal mu'minina qala al-mu'allifun innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman min hadhil ummah, dari kalangan umat ini, alladzina saddaqu billahi wa rasulih, yang orang-orang mereka jujur benar, na'am benarkan terhadap Allah dan rasulnya dan para rasulnya, wa aminu bisyari'ih, dan juga mereka beramal dengan syariatnya, walladzina kanu qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan orang-orang yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal umami as-salifah ay as-sabiqah, dari kalangan umat-umat yang terdahulu, minal yahud wan nasara was-sabiin, dari kalangan orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, was-sabiin. Siapakah sabiin tersebut? Barakallahu fikum. Wa hum qaumun ba'una 'ala fitratihim, dan orang-orang sabiin yaitu mereka adalah sekelompok kaum yang masih tetap berada di atas fitrah mereka, waladina waladinun muqarrarun lahum, tidak ada agama yang ditetapkan kepada mereka, yatba'unahu, yang mereka tidak mengikutinya atau yang mereka mengikutinya. Jadi orang sabiin adalah orang-orang sekelompok kaum yang mereka berada di atas fitrah mereka, sekelompok kaum yang apa? Yang mereka berada di atas fitrah mereka, kemudian mereka tidak memiliki agama yang tertentu yang mereka ikuti. Nah, orang-orang seperti ini bagaimana? Haulai jami'an, mereka semuanya, idza saddaqu billahi tasdiqan sahihan khalisan, manakala mereka membenarkan jujur keimanannya kepada Allah dengan kejujuran yang benar dan keimanan yang benar, khalisan dan murni atau ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, wa biyaumil ba'tsi wal jazaa', dan beriman terhadap hari kebangkitan, hari pembalasan, wa amilu 'amalan mardiyan 'indallah, dan kemudian mereka beramal dengan amalan yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa thawabuhum tsabitun lahum 'inda rabbihim, maka pahala mereka akan tetap ada pada mereka di sisi Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim fima yastakbirunahu min amril akhirah, dan tidak ada rasa takut pada mereka terhadap perkara yang mereka akan menghadapinya nanti dari perkara akhirat, walahum yahzanuna ala ma fatahum min umuri dunya, dan tidak pula mereka merasa sedih terhadap perkara yang terlewatkan pada mereka dari perkara dunia, wa amma, ini semuanya ya, semua tadi itu sebelum apa? Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang rincian berikutnya, wa amma ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah ba'tsah, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman lin nabiyyin wal mursalin, yang mana Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan juga penutup para rasul, ilan nasi kaffa, Nabi Muhammad tersebut diutus kepada seluruh manusia. Jadi barakallahu fikum wa hafizakumullah, para anbiya wal mursalin terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus kepada siapa? Kepada setiap umat yang khusus. Pahamnya? Nabi fulan, misalkan Nabi Na'am barakallahu fikum, Nabi Ibrahim diutus pada kaumnya tersendiri. Kemudian Nabi Nuh pada umatnya tersendiri. Tapi barakallahu fikum wa hafizakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Diutus kepada seluruh umat, seluruh dunia ini. Barakallahu fikum. Itulah termasuk apa? Kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah diutus Nabi Muhammad penutup para nabi dan juga penutup rasul ini, kalau seandainya satu saja tidak beriman, maka kafir. Paham ya? Adapun nabi-nabi sebelumnya bagaimana? Adapun nabi-nabi sebelumnya mereka diutus sesuai dengan kaumnya masing-masing. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, ya kan? Seperti itu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, tauladan kita ini, barakallahu fikum, beliau diutus kepada manusia seluruhnya. Wa bu'itsu ilan nasi kaffah, sebagaimana dalam sebuah hadis, wa bu'itsu ilan nasi kaffah, dalam riwayat wa bu'itsu ilan nasi ammah, dan aku diutus kepada seluruh umat seluruhnya. Paham ya? Bahkan negara kita Indonesia ini, paham ya? Ini juga termasuk apa? Termasuk Na'am barakallahu fikum, bekas-bekas dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman waktu itu namanya apakah negara Indonesia? Wallahu a'lam. Paham ya? Yang jelas namanya apakah negara Indonesia kita enggak tahu. Yang jelas negara Indonesia itu muncul penamaan ini kan belakangan. Dulu ya tanah, ada penduduknya, ada masyarakatnya, ada manusianya terdahulu. Paham ya? Cuman kita enggak tahu namanya apakah Indonesia atau bukan. Paham ya? Yang jelas apa? Yang jelas putusan Na'am barakallahu fikum atau risalah kenabian Nabi Muhammad SAW itu umum, mencakup seluruh alam semesta ini. Paham ya? Mencakup seluruh Na'am barakallahu fikum manusia semuanya. Barakallahu fikum. Na'am. Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabiyun, rasulun. Adalah nabi dengan rasul untuk penduduk bumi ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi Nuhun alaihissalam. Nah, Nabi kita Muhammad SAW penutup para nabi dan penutup para rasul. Na'am. Dan dari sini fala yaqbalullahu min ahadin dinan ghairu ma ja'a bih. Ya kan? Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah penutup para nabi dan penutup para rasul, beliau diutus pada seluruh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seorang pun agama selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-Islam. Yaitu agama apa? Agama al-Islam. Inilah agama yang diridhoi, agama yang tunggal tidak ada duanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya sedikit pun dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Hati-hati barakallahu fikum. Agama Islam, al-islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlih. Sudah kita lewati pengertian Islam. Al-Islam itu adalah apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Kemudian apa? Wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Nah, barakallahu fikum, serta pelakunya. Kita lihat di sini lanjutannya. Wa id akhadna qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-63 dari surat Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ketika, dan ingatlah kalian ketika kami telah mengambil, telah melakukan perjanjian yang ditekankan kepada kalian, wa rafa'na fawqakum at-tur, kemudian kami pun mengangkat di atas kalian tu Jabal Tur. Naam, Gunung Tur di atas kalian diangkat seperti itu. Khudhu ma atainakum, hendaknya kalian, atau ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian berupa kitab. Kitab apa maksudnya? Taurat. Paham ya? Naam, yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam biquwwah, dengan sungguh-sungguh dan dengan kuat. Naam. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada dalamnya. Hafalkanlah, ingatlah, amalkanlah. La'allakum tattaqun, semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-muallifun, wadhkuru ya bani Israil, dan ingatlah wahai bani Israil. Israil siapa kemarin? Ya'qub alaihissalam. Israil. Nah, bani Israil yang pada asalnya adalah kaum Nabi Ya'qub AS, keturunan Nabi Ya'qub AS. Nah, keturunan Nabi Ya'qub AS. Wadhkuru, dan ingatlah kalian ya Bani Israel, wahai Bani Israel, hina akhadna al-ahda al-mu'akkada minkum, ketika kami telah mengambil perjanjian yang ditekankan dari kalian, bil iman, perjanjian dengan beriman kepada Allah, billahi wa ifradihi bil ibadah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa rafa'na jabalat tur fawqakum, dan kemudian kami pun juga mengangkat Gunung Tur di atas kalian. Wa qulna lakum, kemudian kami pun mengatakan kepada kalian, khudzul kitaba, ambillah kitab tersebut, alladzi a'tainakum, yang telah aku berikan kepada kalian, bijiddin wa istihadin wahfadzuh, dengan sungguh-sungguh dan juga dengan kuat. Wahfadzuh, dan hafalkanlah dan jagalah baik-baik. Wa illa, dan jika kalian tidak mau melakukan hal tersebut, na'am atbaqna 'alaikum al-jabal, kami akan timpakan gunung ini tadi, gunung apa? gunung Tur kepada kalian, ditimpakan seperti itu. Wala tansau Taurah, dan jangan sekali-kali kalian melupakan Taurat, qaulan wa amalan, baik secara ucapan maupun perbuatan. Kai tattaquni, agar kalian bertakwa kepadaku. Wattakhafu, na'am wattakhafu 'iqabi, dan agar kalian takut terhadap apa? Hukumanku. Nah, inilah peringatan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan satu lagi ayat yang ke-64. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma tawallaytum min ba'di dhalik, falaula fadlullah 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kemudian justru kalian berpaling, tidak mau bersyukur, tidak mau menerima apa yang dianjurkan, yang disyaratkan, justru kalian bermaksiat, memaksiati perjanjian tersebut. Falaula fadlullah 'alaikum, kalau seandainya bukan karena keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian dan juga kasih sayangnya, lakuntum minal khasirin. Niscaya kalian termasuk orang-orang yang apa? Yang rugi. Termasuk orang-orang yang rugi. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya sini, qala al-mu'allifun, thumma khalaftum wa 'asaytum maratan ukhra. Setelah diperingatkan agar menunaikan perjanjian tersebut, justru kalian menyelisihi, kemudian kalian menyelisihi dan kalian bermaksiat maratan ukhra, untuk yang sekian kalinya, untuk yang kesekian kali, karena mereka berkali-kali. Ba'da akhdil mitsaq, setelah mengambil perjanjian, wa raf'il jabal, dan juga setelah diangkatnya gunung, kasya'nikum da'iman, ini seperti ini, seperti keadaan kalian da'iman, terus menerus. Jadi kalau diingatkan mengingkari, diingatkan mengingkari, enggak pernah bersyukur. Walayyadzubillah. Falaula fadlullahi 'alaikum, kalau seandainya bukan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas kalian, wa rahmatuh bitaubah, dan juga karena bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bitaubah, untuk kalian bertaubat, wa tadawus, dan juga mengampuni an khatayakum, dari kesalahan kalian, lasirtum minal khasirin fid dunya wal akhirah, niscaya kalian termasuk orang-orang yang apa? Yang rugi di dunia dan akhiratnya. Jadi barakallahu fikum wa hafidhakumullah ikhwani fillah, seseorang ketika masuk surga itu bukan semata-mata karena amalannya. Paham ya? Jadi orang itu kalau masuk surga bukan semata-mata karena amalnya, namun karena karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Paham ya? Nah, sehingga Rasulullah suatu ketika bersabda, la yadkhulul jannata ngam ar-rajulu bi amali. Nah, tidaklah seorang yang masuk surga nam semata-mata dengan amalannya. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah. Qala wala ana ya Rasulullah, tidak pula aku. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu fadlih, hanya saja na barakallahu fikum, karunia yang Allah Ta'ala berikan kepadaku dan juga keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Nah, itu. Jadi dengan karunia dan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita barakallahu fikum wa hafidhakumullah, maka itulah sebab untuk mendapatkan apa? Surga. Adapun semata-mata amalannya, tidak. Tapi masuk surga dengan sebab amalan atau tidak? Naam. Paham ya? Sebabnya karena orang itu beramal. Tapi apakah semata-mata naam masuk surga itu ganti dari amalan tersebut? Tidak. Paham ya? Sehingga ba yang ada pada lafaz la na barakallahu fikum hadis tadi itu bukan ba muawadhah. Paham ya? Nah, dalam artian bukan ba yang sifatnya menggantikan semata-mata diganti amalan dengan apa surga langsung, tidak. Paham ya? Tapi apa? Tapi maknanya adalah apa? Yang membuat mereka masuk surga itu adalah apa? Karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan karunia dalam beramal, berbuat ikhlas, akhirnya terima. Kalau seandainya tanpa karunia, dia beramal amalan saleh, berbuat riya misalkan, diterima enggak? Tidak diterima. Paham ya? Tapi kalian masuk surga sebab amalan saleh kalian. Sebabnya itu tadi. Naam. Bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian kepada surga dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh berpangku tangan. Kalau ingin surga, harus beramal amalan saleh. Banyak rintangan, halangan, ritual yang perlu kita perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Banyak perkara-perkara yang harus kita bersabar di atasnya. Nah, karena apa? Karena surga diliputi dengan perkara yang kita apa? Yang kita tidak senang. Paham ya? Adapun neraka dikelilingi dengan perkara yang kita senangi. Seperti minum khamr, berjudi, berzina, itu perkara yang senangi oleh manusia. Kebanyakan manusia yang tidak tahu ilmu dan agama seperti itu. Tapi surga bagaimana? diliputi perkara-perkara yang kita seringnya tidak senang dan benci. Berat itu istilahnya melakukannya. Paham ya? Ini dilarang, ini enggak boleh, ini haram. Paham itu ya? Ini bid'ah misalnya. Namun perlu berhati-hati dan bergembiralah. Bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dijanjikan dengan kabar gembira bagi orang-orang yang mereka na'am barakallahu fikum berbuat amal-amal saleh dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang belum pernah telinga kita mendengar, belum pernah mata kita melihat, belum pernah terpetik pada benak manusia sebagaimana hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadisnya Abi Hurairah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh suatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah juga terpetik pada benak manusia. Menunjukkan bahwasannya apa? Naam, balasan yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal-amal saleh adalah apa? Surga yang sangat mulia, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Baik di sana ada sungai khamr, sungai madu, sungai susu, ataupun sungai yang biasa. Semuanya ada di sana barakallahu fikum. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka apa yang mereka sukai, yang mereka inginkan dalam surga tersebut, dan aku pun masih punya tambahan, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga ditambah dengan apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'alullaha an yaj'alana min ashabil jannah wa na'udzu billahi minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.